Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita, kesempatan, waktu, umur, kesehatan dan yang lainnya. Hari ini kita sudah masuk ke dalam tanggal 1 Zulhijjah 1434 Hijriah. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, babu at-tasammi bi qadil qudati wa nahwi. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخدع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. رواه البخاري ومسلم. قال سفيان مثل شاهان الشاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أخنع يعني أوضع. باب memberi nama dengan nama sebutan Qadil Qudat. Qadil Qudat, yani hakim terhadap hakim-hakim lain dan yang semisalnya. Di dalam sahih, yani maksudnya sahih Bukhari Muslim, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya akhna, nama dijelaskan di sini akhna yakni awdha, nama yang paling rendah. Awdha adalah paling rendah. Indallah, di sisi Allah adalah seorang yang bernama Malikul Amlak. Yani bisa diartikan raja di raja. Atau bisa juga dikatakan Malikul Amlak pemilik segala pemilikan. La malika illallah. Tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah. Tidak ada raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sufyan, seperti itu juga nama Shahanishah. Shah itu adalah artinya raja dari bahasa Sanskrit, bahasa India. Ya, Shah raja. Shahan itu raja-raja. Yani raja-raja, yani raja di raja. Dalam riwayat yang lain, aghyadhu rajulin 'ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu. Yani laki-laki yang paling dibenci dan paling keji di sisi, pada hari kiamat nantinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid menuntut orang yang bertauhid dari orang mukmin untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengagungkan Allah, wa alla yaj'al makhluqan fi manzilatil khaliq aw fi manzilatillah, agar mereka tidak menjadikan makhluk di posisi Allah, fima ikhtassu bih, pada hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid menuntut seorang yang bertauhid, yang beriman kepada Allah, agar dia mengagungkan Allah dan tidak menjadikan makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang itu merupakan kekhususan Allah. Li'annahu qad yuj'al al-makhluq fi manzilati Allah li shubhati wasfin qama bih. Karena boleh jadi makhluk diposisikan di posisi Allah disebabkan ada sifat, ya, yang mirip yang ada padanya. Seperti seorang qadhi, dia adalah qadhi dan dia adalah orang ketua hakim atau yang paling tahu dengan masalah pengadilan, maka boleh jadi diberikan nama kepadanya itu adalah qadil lil qudat, ya, qadhi, yakni penengah atau hakim terhadap hakim-hakim yang lain. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengingatkan bahwa memberi nama dengan nama-nama seperti ini yang maknanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tauhid yaqtadi alla yusafu biha illa Allah wa la yusamma wa alla yusamma biha illa Allah. Orang yang bertauhid dituntut janganlah dia memberikan sifat dengan hal itu kecuali hanya Allah, dan janganlah dia beri nama kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pemberian nama kepada selain Allah dengan nama-nama atau sebutan tersebut tidak boleh dan hukumnya adalah haram. Malahan dia adalah nama yang paling jelek, nama yang paling rendah, dan nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ungkapan bab tasammi biqadil qudah wa nahwihi, at-tasammi memberi nama meliputi apakah dia sendiri yang memberi nama dirinya, saya adalah raja di raja misalkan, atau orang lain yang memberi namanya tapi dia ridha, ya, maka itu termasuk yang dilarang. termasuk pembahasan dalam bab ini. Adapun jika orang lain memberinya nama sementara dia tidak ridha, maka dia tidak termasuk di dalam celaan ini. Kenapa? Karena dia tidak ridha dengan nama itu. Lalu ancaman atau celaan kemana diberikan? Kepada orang yang memberikan nama, ya, dan orang yang ridha dengan nama itu. Jadi kalau kita lihat nama-nama, boleh jadi nama-nama gelar, apalagi kalau seandainya di daerah kita bermacam-macam, di Sumatera Barat, di Minang dikasih gelar ketek banamu gadang bagala. Di dalam pemberian gelar ini mesti paham dan harus jauh dari apa yang dilarang dalam agama. Pucuk pimpinan datuk-datuk misalkan, lalu dia diberi gelar dengan raja di raja. Ini enggak boleh. Ya, haram hukumnya. Itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena raja di raja itu adalah Allah. Yang memiliki segala kerajaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau yang disebutkan tadi, ya, seperti qadil khudat, hakim segala hakim, ya. Kemudian juga bisa kalau kita lihat alam syah. Apa arti alam syah? Raja alam, ya. Siapa yang raja alam semesta ini? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini termasuk nama, walaupun sebagian kita menganggap itu namanya bagus gitu, ya, tetapi itu adalah termasuk yang dilarang. Qauluhu biqadil qudati wa nahwihi, ya, nahwi qadil qudat misal malikul amlak, raja di raja, syahanu syah, dan yang lainnya. Qadil qudat huwa alladhi yaqdi bainal qudah, ya, qadil qudat itu adalah orang yang penengah terhadap hakim-hakim, ya, yakni dialah yang mengadili hakim-hakim. Taqulu qadil muslimin, qadi terhadap kaum muslimin, maksudnya adalah alladhi yaqdi bainal muslimin, orang yang penengah atau hakim terhadap kaum muslimin. Qadir Riyad misalkan, dia adalah qadi atau hakim yang memutuskan persengketaan yang terjadi di daerah Riyad. Qadi Indonesia misalkan, maka itu adalah hakim yang menengahi permasalahan persengketaan yang ada di Indonesia dan yang lainnya. Maka qadil qudat, lafza haqiqatin ma'anah, قاضي القضاة لفظ حقيقة معناه الذي يقضي بين القضاة. قاضي القضاة itu ada satu sebutan yang hakikat maknanya adalah penengah, pemutus, ya, dari segala hakim. Jadi kalau seandainya hakim bersengketa, adalah hakim di atasnya, ya. وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ, yang bisa memutuskan keputusan di atas keputusan hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallazi yaqdi bainal ibad wa yaqdi al-qudha wa bainal qudhat wa bainal abid, dialah yang memutuskan antara hamba-hambanya, antara qadi-qadi, antara hakim-hakim, dan antara hamba-hamba. Fa huwa qadi al-qudhat 'ala al-haqiqah subhanahu wa taala, Allah lah pada hakikatnya qadi qudat. Maka Allah Subhanahu wa taala disebut dengan nama itu, dengan sebutan diberitahukan hadil qudat. Dan dia laisa min asma'il bashar alladhi yaqdi bainal qudat huwa Allah jalla wa ala. Bahwa ini bukan nama dari manusia, enggak boleh diberikan nama kepada manusia yang memutuskan keputusan di antara hakim terhadap hakim, persekutuan hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan kepada senior hakim misalkan, atau senior ulama, mereka bukan memaknai makna qadil qudat dengan artian yang memutuskan antara para qadi. Akan tetapi yang dimaksud mereka itu adalah orang yang sudah sampai kepada level tertinggi di dalam hakim, derajat hakim. Orang yang sudah sampai kepada derajat ilmu yang masya Allah yang tinggi, ya, sehingga dia jadikan qadil qudat bukan sebagai orang yang menengahi permasalahan qadi, akan tetapi dia adalah orang yang senior, ya, ketua hakim misalkan, ya. Namun kalau kita lihat sekarang pada zaman-zaman terakhir, bahwa mereka memberikan nama seperti di Daulah Utsmaniyah, mereka memberikan nama kepada mufti Syekhul Islam. Islam itu tidak perlu syekh. Ya? Yang memberikan ajaran adalah Allah. Dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian misalkan wakil mufti dinamakan dengan wakilu Syekhul Islam. Ya, ini diberikan nama seperti ini. Dan di negeri-negeri muslim juga tersebar dengan gelar Qadil Qudat semenjak abad ke-4 Hijriah sampai pada belakangan ini. Maka seharusnya bagi terhadap seorang hamba, dia tidak boleh memberi nama seperti itu. Begitu juga dengan Malikul Amlak, Syahu Syah, Syahan Syah. Yani kalau seandainya Malikul Amlak dengan artian Malik Al-Amlak, Malik ada nama kan Malikul Amlak dengan Malikul Amlak, keduanya berbeda. Malik adalah yang memiliki. Ketika kita mengucapkan Malikul Amlak berarti pemilik segala sesuatu. Segala pemilikan dialah pemiliknya. Ya. Itu tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kepemilikan yang sangat luas, karena seluruh sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki kepemilikan yang sangat terbatas. Ya. Maka kepemilikan seseorang itu atau manusia pada sesuatu yang tertentu, bukan seluruh sesuatu. Maka yang memiliki seluruh sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Malik artinya adalah al-mulk, yakni kekuasaan. Ya. Kekuasaan dan perintah. Maka raja dia memiliki kekuasaan yang terbatas untuk daerahnya sendiri, dan tidak semua daerah. Ya. Maka ketika kita mengatakan raja di raja, dia adalah segala raja di atas raja-raja yang memiliki seluruh kekuasaan yang ada di permukaan bumi ini, itu tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ungkapan misalkan raja Arab Saudi, raja Malaysia, ya, raja mana misalkan, termasuk misalkan di Indonesia, masih ada sebagian daerah yang memiliki susunan raja-rajanya, ya, raja apa, raja Siak lah namanya, atau raja apa, ya, dia memiliki kekuasaan sebatas kekuasaan yang diberikan kepadanya, tapi dia tidak memiliki kerajaan atau kekuasaan yang lain. Perintahnya tidak bisa didengar oleh atau tidak dilaksanakan oleh yang lain. Nah, ketika seorang mengatakan bahwa raja di raja, seakan-akan dia menunjukkan namanya ini bahwa dia adalah penguasa terhadap segala raja. Nah, ini tidak dimiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi seseorang hendaklah dia memperhatikan nama-nama tersebut. Yang wajib bagi seorang yang bertauhid, hendaklah dia mengagungkan Allah. Jika ada orang yang memberi namanya itu dia tidak rida, dan hendaklah dia merubahnya. Bagaimana kalau seandainya kita membaca dalam satu buku, lalu seseorang digelar seperti itu oleh orang sebelumnya? Apakah kita tetap menukilkan ungkapan itu dengan artian, dengan dalih amanatul naql dan amanatul ilmiah? Ketika misalkan dikatakan ini adalah penguasa pada zaman A, dia adalah raja di raja misalnya, apakah tetap kita menukilkan ungkapan itu? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh menukilkan ungkapan itu. Karena kewajiban bagi kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan amanah ilmiah di dalam menukilkan ungkapan selama hal itu tidak merusak akidah, merusak tauhid, boleh. Tetapi kalau seandainya sampai merusak tauhid, ya, maka perbuatan itu tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat kepada sang khaliq, walaupun nanti dalihnya adalah dalih amanatul ilmiah, keamanahan di dalam menukilkan ungkapan. Maka kita perlu memperbaikinya, karena tidak ada orang yang diberikan sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis keluarkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhna ismin 'inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak. Akhna yani awdha, wa ahqar, wa ab'ad al-asma 'inda Allah rajulun tasamma malik al-amlak. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nama yang paling rendah, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memiliki namanya atau memberikan nama dengan sebutan raja di raja, dan dia adalah nama yang paling jauh, ya, dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapannya la malika illa Allah, tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Wa hadha min asalibil hasr, ini dalam rangka susunan pembatasan, yani annal milka innama huwa lillahi wahdah, kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ada perbedaan antara Malikun dan Malik. Malik adalah ismu fa'ilin minal milk, nama isim fa'il dari al-milk. Ya, yuqal malaka syai ay iqtanahu wa sara mukhtassan bihi minal milk. Yani malaka syai, memiliki sesuatu, sehingga sesuatu itu dia itu memilikinya dan sesuatu itu khusus untuknya. Adapun dari al-mulk dengan mimnya berbaris dhammah bukan berbaris kasrah, ismu minhul malik, namanya dari ini dinamakan dengan malik. Huwallazi yanfudhu amruhu wa nahyuh, dialah perkataan, perintah dan larangnya dilaksanakan. Berarti ini adalah kekuasaan. Wal milku raj'un ila al ayan, ya, wal mulku raj'u ila al maani. Al milk, kepemilikan, dia kembali kepada barang-barang, benda. Adapun al mulk, dia kembali kepada makna-makna. Ya, maka oleh karena itu baik yang namanya malikul amlak atau malikul amlak, semuanya atau kedua-dua kata-kata itu tidak boleh. Sofyan dia mengatakan sama dengan Shahanushah dalam riwayat yang lain, aghdaru rajulin 'ala Allah yaumul qiyamati akhbathu, yakni orang yang paling dibenci, yang paling keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah orang yang memberi nama yang menyerupai dengan nama yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memiliki kerajaan itu adalah Allah, yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memutuskan keputusan untuk segala kaum muslimin dan kepada segala qadhi hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hubungannya dengan kitab tauhid sangat jelas sekali, bahwa pemberian nama dengan nama-nama yang seperti ini ada unsur merusak tauhid, yakni di dalam mengagungkan. Ada orang yang sangat mengagungkan orang lain sehingga dia beri gelar dengan gelar-gelar yang ya yang tidak pantas. Contohnya misalkan sembah sujudku, ya, sembah sujudku itu tidak pantas diberikan kepada manusia, ya, sembah sujud kepada baginda atau raja di raja misalkan, karena ingin mengagungkan raja, sembah sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka lah karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita tinjau kembali nama-nama yang diberikan, termasuk juga kalau seandainya nama-nama yang seperti itu kita diberi nama oleh orang tua kita atau kita diberi gelar oleh orang lain, ya, maka hendaklah kita memperbaiki nama-nama itu dan kita tidak ridha dengan nama-nama tersebut, karena nama-nama tersebut ya adalah nama yang dilarang, dan orang yang memilikinya tentu dia memiliki dia terancam dengan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira pembahasan kita yang pendek tentang kitab tauhid, dan ini adalah bagian dari mengurangi kesempurnaan dari tauhid. Sebagaimana kita telah mempelajari sebelumnya juga, adalah larangan untuk mencela masa, karena itu juga adalah bagian dari yang merusak kesempurnaan tauhid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan kita akan masuk ke dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalam hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi dari hari-hari ini. Maksud hari-hari ini adalah 10 hari Zulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu ada yang bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah yang bisa menandingi kebaikan dan keutamaan hari-hari itu dengan amal soleh di dalamnya. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malih, dia pergi jihad dengan membawa jiwanya dan hartanya, lalu dia tidak kembali sedikit pun dengan itu. Maka nilai amal soleh pada hari-hari pertama, 10 hari pertama dari Dzulhijjah ini merupakan waktu yang utama untuk kita melaksanakan ibadah yang banyak. Mana amal soleh yang bisa kita kerjakan? Di antaranya adalah puasa. Puasa adalah termasuk amal soleh, dan malahan puasa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya ganjaran. Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu adalah untungnya, kecuali adalah puasa, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran ini menunjukkan bahwa amal itu, ibadah itu atau puasa itu adalah amalan yang utama. Di antaranya juga termasuk puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Ketika ditanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata al-madhiyah wal baqiyah." Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghapus satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang dari dosa-dosa kita. Adapun hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 8, silakan kita bisa melaksanakannya puasa seluruhnya atau beberapa hari darinya, maka itu sudah termasuk bagian dari amal soleh. Yang kedua, di antara amal soleh yang bisa kita laksanakan adalah sunat-sunat, solat-solat sunat, lebih kita tingkatkan, lebih kita optimalkan. Yang ketiga adalah berzikir, bertakbir dan bertahmid. Dalam hadis keluarkan Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la hab ya illa min hadh min al-'amal fiha min hadhihi al-ayyam al-'ashrah." Tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah dan dicintai oleh Allah beramal di dalamnya melebih dari hari-hari yang 10 ini. Fa akthiru fihinna min at-takbiri wat-tahmidi wat-tahlil. Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Maka perbanyaklah di dalam hari-hari itu bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Ya, atau bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Imam Bukhari dalam sahihnya dia katakan bahwasanya Ibnu Umar bersama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau pergi ke pasar. Mereka berdua bertakbir, masing-masing mereka bertakbir. Lalu orang yang di pasar pun bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ya. Adapun sighatut takbir, lafaz-lafaz takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Atau yang ketiga, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka perbanyak takbir kita. Ya. Di antara amal soleh yang lain adalah bersedekah. Perbanyaklah kita bersedekah, membantu orang, berinfak pada hari-hari ini. Kemudian di antara amal soleh yang lain adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Amal soleh yang lain adalah berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, menjalin hubungan silaturahim, menebarkan salam, memberi makan kepada orang lain. Itu adalah di antara amal-amal soleh, ya, yang bisa kita laksanakan pada hari-hari ini. Maka 10 hari ini adalah merupakan hari yang utama, musim ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sempat kita lewati kesempatan ini. Mulai dari ini sampai tanggal 10. Adapun dalam tanggal 10, amalan yang paling afdol itu adalah berkurban. Hukum berkurban, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Maka bagi siapa yang mampu, janganlah sempat dia tinggalkan kesempatan itu. Karena hari Id, Idul Adha juga dinamakan dengan Yaumun Nahar. Ini menunjukkan bahwa amalan yang afdal pada saat itu adalah menyembelih. Bagi orang yang berkorban, hendaklah dia memperhatikan beberapa hal. Ya. Di antaranya, kalau seandainya dia sudah bertekad untuk berkorban, hendaklah dia lanjutkan tekadnya itu, dan hendaklah dia jadikan harta yang dia belikan atau belanjakan untuk korban itu adalah harta yang halal. Yang kedua, hendaklah dia mengikhlaskan, membersihkan dirinya, karena dalam korban ini adalah untuk ingin mendapatkan pahala di sisi Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari hati kita. Yang ketiga, seorang yang berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambutnya dan memotong kukunya mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 atau sampai dia berkorban. Hal ini berdasarkan pada hadis yang keluar kalimah Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza ra'aytum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsi an sha'rihi wa adfarihi." Jika salah seorang di antara jika kalian telah melihat hilal bulan sabit Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwa sudah masuknya bulan Dzulhijjah, salah seorang di antaramu pengen untuk berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambutnya, menahan dirinya dari rambutnya dan kuku-kukunya. Maksudnya memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Bagian dari rambut adalah seluruh buluan yang ada pada tubuh kita. Mulai dari di kepala namanya rambut. Ya, di atas bibir namanya kumis. Ya, di bawah dagu namanya jenggot. Termasuk di pelipis. Ya. Di bawah tangan bulu ketiak. Ya. Di sekitar kemaluan bulu ari, bulu ari. Dan ini tidak boleh kita ambil, kita potong atau kita cabut sampai tanggal 10. Apa hikmahnya? Hikmahnya sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Mumti', beliau mengatakan, ketika seorang yang berkorban ikut serta mengambil bagian dari salah satu jenis ibadah yang dilaksanakan oleh jamaah haji, apa itu? Sembelihan. Maka juga disyariatkan bagi orang yang berkorban untuk mengambil satu bagian dari bagian-bagian atau sebagian yang mereka para jamaah haji juga dilarang. Orang berihram, mereka dilarang dengan larangan-larangan ihram sebanyak 10. Ya. Di antaranya adalah tidak boleh pakai baju berjahit, tidak boleh menutup kepalanya, tidak boleh memotong rambutnya, tidak boleh memotong kukunya, ya, tidak boleh pakai parfum. Adapun orang yang berkorban, tidak semua yang dilarang itu diberlakukan kepadanya. Hanya yang diberlakukan itu adalah dua hal. Yang pertama, memotong rambutnya. Yang kedua adalah memotong kukunya. Maka orang yang sudah berniat untuk berkorban, mulai dari tanggal 1 ini. Kalau seandainya dalam keluarga, yang berkorban itu seorang bapak atau kepala rumah tangga, berkorban atas nama keluarganya juga, maka yang wajib untuk menahan dirinya dari rambut dan kukunya itu adalah yang memiliki nama tadi, yakni kepala keluarga. Bagaimana kalau seandainya seorang suami berkorban, istri juga berkorban, maka siapa memiliki nama di dalam dia berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari motong rambutnya dan kuku-kukunya. Kita mengetahui bahwasannya jamaah haji, orang berihram, jika dia melanggar ketentuan atau larang-larang ihram, maka mereka wajib membayar fidyah. Lalu, kalau seandainya orang berkorban melanggar dengan sengaja, ya, motong rambutnya atau motong kukunya, apakah ada kafaratnya atau ada fidyahnya? Jawabannya tidak. Tidak ada fidyahnya. Kalau seandainya tidak ada fidyahnya, bolehkah kita melanggarnya? Hah? Jawabannya tidak. Tidak boleh melanggar walaupun tidak ada fidyahnya. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi melarang. Apa yang dilarang Nabi sama dengan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw usibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati dan waspada orang yang menyelisih perintahnya, yakni perintah Rasul, ditimpakan kepadanya fitnah, cobaan di dunia, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Ya, maka ini orang yang beranggapan enteng dalam masalah ini, hati-hati dia, dosa yang akan menimpanya. Lalu bagaimana solusinya kalau seandainya dia lakukan? Hendaklah dia cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah melanggar satu aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu permasalahan. Permasalahan yang lain di luar, jauh dari luar topik ini, bagi yang sudah berkeluarga atau yang baru berkeluarga atau yang akan berkeluarga atau yang akan berencana sekian tahun yang akan berkeluarga, permasalahan yang kita hadapi dan banyak konsultasi dengan saya adalah permasalahan talak, cerai. Ada seorang laki-laki yang telah sekian kali mengutarakan cerai kepada istrinya, lebih dari 5 kali. Ya, ada yang mentalaknya dalam kondisi haid, ada yang mentalaknya dalam kondisi nifas, ada yang talaknya dalam kondisi tuhrin yujami'u fih. Ya, dalam kondisi dia suci, tapi dia berhubung badan dengan istrinya. Malam tadi dia berhubung badan, siangnya dia talak. Ya, nah ini mesti bagi setiap laki-laki, juga perempuan, harus mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan talak. Ya, jangan sudah kita laksanakan sampai 3 talak baru kita menyesal, waduh saya tidak berilmu dengan masalah itu, ya, mencari solusi-solusinya bagaimana untuk berkumpul lagi. Tidak, jangan. Pelajari dari sekarang, harus berilmu agar kita tidak terjerumus dalam hal yang tidak kita inginkan. Ya, di samping tentang bagaimana seorang istri bisa menjadi istri idaman, suami bisa menjadi suami idaman, hak istri dan hak suami saling diketahui dan dilaksanakan. Di samping itu juga harus mengerti tentang talak, khulu', rujuk. Ya, kapan itu dibolehkan, bagaimana bentuknya, dan mohon ini dipelajari. Ada dalam buku-buku seperti buku Wajiz, walaupun dia pendek, singkat, atau al-mulakhas fiqhi oleh Syekh Saleh Fauzan, itu ada, walaupun masih agak simple, akan tetapi itu sudah bagus, ya, memberikan penjelasan kepada kita minimal informasi dasar yang harus kita ketahui agar tidak terjadi penyesalan di belakangan hari. Nah, ini kita ingatkan kepada semuanya, terutama bagi laki-laki, mudah-mudahan tidak menjerumuskan mereka kepada apa yang tidak mereka inginkan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, di dalam adat Minang, ketika ada acara kematian, ada acara memacah adat. Nenek Mama mengatakan sembah untuk orang semando. Bagaimana hukum kata sembah itu? Ustaz, kita lihat sembah itu apa maksudnya? Apakah dia katakan sembah ini adalah kehormatan? Ya, ini salam untuk sumando, tapi ungkapannya sembah. Ya, kalau itu maknanya, insya Allah tidak apa-apa, akan tetapi lebih baik meninggalkan ungkapan tersebut. Karena hukum asal dalam makna sembah itu adalah menundukkan badannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya bila puasa pertengahan bulan bertepatan dengan hari tasyrik? Hari tasyrik tidak boleh berpuasa, karena Nabi SAW mengatakan innama hiya ayyamu dzikri aklin wa syurbin wa dzikrillah. Dia adalah hari-hari kita makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita puasa 14, puasalah 14 dan 15. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud taubat yang suci? Bagaimana seorang yang telah bertekad taubat nasuha namun ia melakukan dosa tersebut kembali? Apakah taubatnya yang pertama diterima? Taubat itu dilaksanakan dengan hati, lidah, dan anggota tubuh. Taubat dengan lidah adalah beristighfar. Taubat dengan hati adalah menyesali apa yang telah terjadi dan bertekad untuk tidak mengulangi. Taubat dengan anggota tubuh adalah dengan meninggalkan perbuatan itu. Maka itulah merupakan taubat. Kalau seandainya seorang sudah bertaubat seperti itu, maka insya Allah itulah taubat nasuha. Namun karena lemahnya keimanannya pada satu saat terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka taubat yang pertama diterima. Lalu lagi dia membuat dosa, maka dosa berikutnya terhitung sebagai dosa. Ya. Lalu dia bertobat lagi, hendaklah sekali lagi kembali taubatnya betul-betul taubat nasuha dengan tiga syarat tadi, dengan lisan, hati, dan anggota tubuh. Dengan lisan, dengan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dengan hati menyesali yang telah terjadi, bukan berbangga diri, dan bertekad untuk tidak mengulangi, bukan bertekad untuk mengulangi. Ya, kemudian meninggalkan apa yang dilakukan atau maksiat yang dilakukan itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya? Apa hukum memotong jenggot bagi kaum muslimin? Bagi laki-laki, ulama fikih baik mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad Hanbali, semua mereka mengatakan mencukur jenggot itu haram. Ya, itu adalah pendapat mereka. Kenapa? Apa dasarnya? Adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyuruh u'ful liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Ya. Khaliful majus. Berbedalah dengan orang majusi. Bagaimana orang majusi? Orang majusi itu kebiasaannya mencukur jenggot. Apakah orang Majusi dahulunya semuanya mencukur jenggot? Tidak. Ada juga yang memeliharanya. Ya. Tetapi kebiasaan mereka itu adalah mencukur jenggot. Maka kita menyelisihi kebiasaan mereka. Walaupun orang kafir di hadapan kita, dia tetap berjenggot. Dia katakan, oh enggak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Ada. Perbedaannya, kebiasaan. Jika Anda termasuk yang biasa mencukur jenggot, maka berarti Anda melakukan perbuatan yang sama dengan kebiasaan mereka. Ya. Bukan berarti harus berbeda penampilan. Dia berjenggot, kita tidak berjenggot. Kalau dia berbaju, bagaimana dengan kita? Ini kebiasaan di kampung Ana, Ustaz. Nama seseorang itu tidak dibaca sesuai dengan yang tertulis. Misalnya, Khaidir dipanggil dengan Kadin, Ismail dipanggil dengan Main. Bagaimana hukumnya? Ya, enggak apa-apa. Ya. Tapi sayang. Ya. Ada juga seperti misalkan orang Arab, nama untuk anak kecil misalkan Sarah dipanggil dengan panggilan susu. Ahmad dipanggil dengan Hamudi. Abdullah atau Abdullah, kemudian Abdurrahman, Abdul Malik dan yang lainnya dipanggil Abudi. Ya, itu adalah panggilan kecil. Kalau misalkan Umar dipanggil Amuri. Ya. Maka itu boleh dengan panggilan yang seperti itu. Akan tetapi sebaiknya dipanggil dengan nama yang sempurna. Ya. Apalagi nama-namanya misalkan Ahmad, Hasan, namanya Tayyib misalkan. Tayyib itu nama bagus. Nama kita ini juga ketika dipanggil adalah bagian dari doa. Namanya Tayyib, panggil Ib. Ib enggak ada artinya. Ya. Wallahu a'lam. Tapi hati-hati, ada nama yang keliru ketika dipanggil pendek. Ya. Misalkan Abdurrahman dipanggil Rahman, salah. Ya. Apalagi kalau seandainya namanya Muhammad atau Ahmad panggil mat, enggak ada artinya. Rugi. Ahmad ya, orang yang terpuji, itu nama artinya, ya. Abduh. Biasanya Abduh. Ya. Oleh orang Mesir biasanya Abduh. Kalau orang Arab Saudi manggilnya Abudi. Ya. Abduh bisa. Abduh. Yani hamba dia. Wallahu a'lam. Di kampung Ana ada orang yang telah meninggal dikurbankan. Bagaimanakah hukumnya? Apakah ada orang yang berkorban dengan dua korban, satu di musala A dan satu lagi di musala B? Bagaimanakah faedahnya? Ana punya anak laki-laki yang sudah diakikah, tapi dengan satu kambing. Bagaimanakah sebaiknya? Berkorban bagi untuk orang yang telah meninggal dunia tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meninggal istrinya yang tercinta yang sudah berkorban untuk menegakkan agama Islam, yang mengeluarkan keuangan dari hartanya untuk menegakkan Islam. Ya. Beliau sudah meninggal pamannya yang dicintainya, Hamzah, yang berjuang untuk Islam. Begitu juga anak-anaknya ada meninggal pada zaman beliau. Semua anak-anaknya meninggal dunia ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Ya. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwa Nabi berkorban atas nama-nama mereka yang telah meninggal. Akan tetapi yang ada adalah Nabi mengikut sertakan mereka di dalam kurban beliau. Ketika beliau menyembelih, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini atas nama diriku dan keluargaku. Keluargaku di sini mencakup baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Wallahu alam. Apakah ada orang yang berkurban dengan dua korban, satu di musala A, satu lagi di musala B? Kalau ada, ada. Ya, kalau ada orang berkurban, ada. Tapi adakah syariatnya? Ya. Kalau kita lihat Nabi SAW berkurban dengan dua ekor kambing. Yang satu beliau katakan, Allahumma hadza anni wa an ahli. Yang satu lagi beliau katakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini atas nama diriku dan atas umatku yang belum berkorban. Ya. Dan maka kalau begitu boleh bagi seorang berkorban di sini, berkorban di sana, berkorban. Boleh insyaallah taala. Ana punya anak laki-laki sudah diakikahkan tapi baru satu kambing. Bagaimanakah sebaiknya? Yang pertama, kewajiban akikah adalah kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Yang kedua, untuk anak laki-laki, Rasulullah SAW mengatakan, lil ghulami syatani mutakafiatan wa lil jariyati syatun. Bagi anak laki-laki diakikahkan dengan dua ekor kambing yang seimbang. Ya. Bagi anak perempuan seekor kambing. Kalau seandainya dahulu kita memiliki kelapangannya hanya satu kambing dan sekarang ada kelapangan untuk bisa satu kambing lagi, kalau seandainya kita sembelih untuk akikah itu untuk menyempurnakannya, insyaallah tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang anak memberikan uang kepada ayahnya agar ayahnya ikut berkorban? Bagus. Ya, ini adalah bagian dari berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Tolong jelaskan bentuk-bentuk mahram dan orang-orangnya. Mahram itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Dan dia ada pada surat Al-Maidah, surat An-Nisa ayat 23 dan 24. Coba lihat. Ah, 22 dan 23. 22 dan 23. Itulah orang-orang yang haram kecuali ukhtaini wa anta jama'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yani adapun saudara istri mahramnya keharaman menikah untuk sementara dan dia bukan mahram. Ya. Selain dari itu maka dia adalah mahram. Wallahu alam. Kalau seandainya ada seorang istri bercerai dengan suaminya, apakah bapak suaminya menjadi mahram dia setelah diceraikan atau tidak? Hah? Iya. Karena itu adalah mahramnya selanjutnya. Puasa 9 hari bulan Dzulhijjah itu 1 sampai 9 atau 9 saja? 1 sampai 9 dan 9 khususnya. Ya. 1 sampai 9 dengan keumuman hadis tadi. Juga hadis yang dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 Dzulhijjah. Bukan dikatakan tasi' Dzulhijjah. Kalau tasi' Dzulhijjah hari ke-9. Kalau 9 Dzulhijjah yakni 9 hari Dzulhijjah. Ya. Dan kemudian khusus untuk hari Arafah yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Juga beliau laksanakan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Boleh. Alim ulama. Ya. Syekhul Islam. Syekhul Islam itu maknanya adalah bukan syekh yang akan mengajar Islam atau sumber Islam. Tapi itu ada ungkapan yang diberikan kepada orang yang sudah menguasai keislaman yang luas. Ya Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya memberi nama seseorang, misal orang tua memberi nama anaknya dengan nama-nama yang ada dalam Asmaul Husna, contohnya Rahman, Rashid, dan seterusnya. Pertama, Rashid itu nama-nama dari nama Allah atau tidak? Hah? Coba perlu ditinjau dulu, sehingga dinamakan dengan Abdul Rashid. Ya. Adapun Rahman, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada 99. Dua nama tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah Rahman atau Ar-Rahman. Kenapa? Karena Allah itu adalah nama untuk sang pencipta. Enggak boleh ada orang namanya A, namanya Allah. Enggak boleh. Wa huwa a'raful ma'arif. Nama yang paling dikenal. Ketika seorang mengatakan Allah, pasti terlintas pada benaknya adalah sang pencipta. Adapun Ar-Rahman, sifat musyabahah, ya, dan mubalaghah, memiliki sifat yang absolut. Rahman artinya yang memiliki rahmat yang maha luas. Jadi siapapun yang memiliki nama itu, berarti dia memiliki sifat bahwa dia memiliki rahmat yang maha luas. Siapa yang memiliki rahmat yang maha luas? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain, namanya Hakim, Rahim, Razak, boleh. Ya. Kalau seandainya dengan Rahman dan Allah tadi, harus dengan memakai Abdullah atau Abdurrahman, atau ungkapan yang lain yang seiring atau yang bisa dijadikan mudhaf mudhafun ilaih yang maknanya adalah benar. Seperti Sofiyur Rahman, ya, Khalilur Rahman, itu adalah untuk Ibrahim, ya, Duyufur Rahman misalkan. Ada namanya, misalkan cucunya lahir ketika dia pulang dari haji, namakan anaknya Daifur Rahman misalkan, boleh? Ya. Tapi kalau merusak maknanya enggak boleh. Ya, sebagai contoh Syaqiqur Rahman misalkan enggak boleh, haram hukum. Apa arti syaqiq? Saudara kandung. Ya, maka itu enggak boleh, haram hukum. Atau nama yang kedua tidak diberikan Rahman. Nama yang pertama itu tidak ada kaitan, tidak bisa digabungkan, tapi dia berdiri sendiri. Seperti misalkan John Rahman misalkan. Itu enggak boleh. Karena kata yang kedua menjadi sifat. Ya. Jadi tidak boleh nama seperti itu. Atau yang nama-nama yang lain yang tidak ada, tidak bisa dijadikan idhafah. Ya, idhafatut takrim atau tasyrif. Iya sama, enggak boleh. Enggak boleh, Rahmanul Hakim. Hah? Ridha Rahman juga enggak boleh. Ridha Rahman. Ridha Rahman bisa. Ridha Rahman bisa. Ridha, keridhaan Allah. Habibur Rahman. Ya. Kalau saya perempuan diberi nama Habibatur Rahman misalkan, boleh. Ya, kalau seorang namanya Razak tadi, boleh. Kalau mau pakai ta'bid, Abdul Razak bagus. Tapi ta'bid hanya kepada nama-nama Allah. Ya, tidak boleh yang lain. Tidak boleh namakan Abdul Rasul, misalkan, enggak boleh. Abdul Nabi, enggak boleh. Jika tukang sembelih termasuk dalam kaum muslim miskin, bolehkah kita berikan bagian dari daging kurban selain dari kita beri upahnya? Boleh. Yang tidak boleh adalah memberikan daging bagian dari upah. Ini enggak boleh. Atau bila dia tukang sembelih bukan kaum miskin, bolehkah kita memberi daging kurban kepadanya hadiah di luar upah yang diberikan? Boleh. Ya. Karena daging kurban itu terbagi kepada tiga, dimakan, bagi orang yang berkorban, sepertiga bagi orang yang korban, sepertiga diberikan sebagai hadiah kepada karib kerabat, dan sedekah kepada fakir miskin. Apakah disunatkan menggunakan nama hijrah Ummu Al-Mira, padahal itu bukan nama asli dan belum menikah? Boleh, asalkan jangan untuk mengelabui orang. Ya, kalau untuk berkunyah silakan, bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kunyah kepada anak Abi Talha, ya. Yani anaknya adalah Abu Umair. Abu Umair. Baru anak kecil dipanggil nama Abu Umair. Ya. Dan boleh memberikan kunyah, dia belum punya anak atau tidak dengan nama anaknya sendiri. Seperti Aisyah diberikan kunyah dengan Ummu Abdillah. Dia tidak punya anak. Umar bin Khattab gelarnya adalah Abu Hafs. Dia tidak memiliki anak laki-laki yang namanya Hafs. Dia memiliki anak perempuan namanya Hafsah. Ya. Bagaimana cara mengubah nama yang sudah ada? Gampang. Ya. Namanya tadi ditulis, misalkan namanya apa gitu ya, ditulis misalkan namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ya, selesai. Tapi kalau bagaimana pengurusan kecatatan sipil, tanyakan kecatatan sipil. Ya, biasanya itu ada sidang, ada yang lainnya. Wallahu a'lam. Kunyah itu apa? Kunyah itu yang awalnya disebutkan ibnu atau abu atau ummu atau bintu. Ya, Abu Abdillah misalkan, Abu Ali misalkan, boleh. Dia karena dia adalah bapaknya si Ali, atau dia adalah anaknya Ali, dikatakan ibnu Ali, itu juga nama kunyah. Kalau dia perempuan, Ummu Fulanah atau Ummu Fulan, ya, atau bintu Fulan, itu namanya kunyah. Tapi kalau gelar, demikian juga dalam bahasa Arab, laqab, seperti Abu Bakar Siddiq, namanya adalah Abdullah, kunyahnya adalah Abu Bakar, dan dia masyhur dengan Abu Bakar. Gelarnya As-Siddiq. Ya. Umar bin Khattab namanya Umar. Gelarnya atau kunyahnya adalah Abu Hafs. Gelar dengan alias atau namakan dengan laqab adalah Faruq. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika kita sujud di dalam sholat, kan kita tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi dianjurkan untuk berdoa. Bagaimana dengan doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran? Apakah boleh dibaca ketika sujud atau tidak? Sebagian ulama memandang boleh. Kenapa? Karena bukan tujuannya untuk baca Al-Quran, tapi tujuannya adalah berdoa. Tapi ketika dia sujud, dia mengatakan Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, Hudal Muttaqin. Itu enggak boleh. Atau Allahu Akbar ketika dia turun, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajat ardu athqalaha, enggak boleh. Tapi ketika dia sujud, setelah dia membaca bacaan sujud, dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Ya. Tapi ketika dia mengatakan wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, enggak boleh. Karena dia membaca ayat. Ya. Tapi kalau penggalan bacaan doa saja dibacanya boleh. Wallahu a'lam. Kalau dia dalam ungkapan dia berdoa, ya, boleh. Rabbighfirli. Ya. Jika orang-orang mengatakan kalau kita adalah kelompok Wahabi yang sesat, bagaimana sikap kita Ustaz, dan kenapa banyak orang yang membenci Wahabi? Kalau ada orang mengatakan kelompok Wahabi sesat, sebutkan kepada dia apa itu Wahabi. Ya, tetap kita bersikap baik kepada dia, Kalau kita dibencinya, dekati dia. Ya, kasih dia hadiah, kasih dia buku, ya. Kitab tauhid berkasih kepada dia. Ya. Kalau orang membenci kita, itu suatu hal yang lumrah, ya. Kebenaran itu banyak halang dari tangannya. Yang perlu kita anukan adalah kita sabar. Maka oleh karena itu, kita harus, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan, wajib bagi seorang muslim untuk mempelajari 4 permasalahan dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-amalu bih. Dan ketiga, ad-da'watu ilaih. Yang keempat, as-sabru alal adha fihi. Dan ini bagian dari sabar terhadap gangguan, halangan dan rintangan di dalam masalah ini. Kenapa banyak orang yang membenci Wahabi? Karena dia tidak tahu apa itu Wahabi. Kalau seandainya dia katakan dia tahu bahwasanya Wahabi itu adalah makan yang enak, mungkin mereka akan segera mendatangi. Dan dia lebih dari makanan yang enak. Ya. Karena apa yang disebutkan Wahabi, kalau dia kata bahwasanya dakwah Muhammad Abdul Wahab itu, ya, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tahu bahwa itu adalah ajakan Muhammad Abdul Wahab, pastilah mereka akan mengikuti agama ini dengan baik. Ya. Kalau seandainya Wahabi itu adalah mengajak orang kembali beragama seperti yang diamalkan Rasulullah dan para sahabat, maka kita adalah Wahabi. Masih penasaran dengan jenggot, Ustaz? Apakah jenggot itu kewajiban? Jika iya, apakah boleh dirapikan? Dan apa sanksi kerasnya jika dilarang? Jika dilanggar. Pertama, tidak semua yang dilarang ada sanksinya. Sanksi dengan maksudnya, jika melakukan gini dia harus membayar begini, dia harus begini. Kalau dia melakukan gini, ancamannya api neraka, misalkan gitu ya. Ada yang larangan itu ancamannya umum. Masalah jenggot, perintah dari Nabi. Ya. U'ful liha. Biarkan jenggot itu, kata Rasulullah. Ya. Dalam usul fikih dikatakan, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal di dalam perintah itu adalah wajib. Sampai ada dalil yang memalingkannya. Maka ulama-ulama dahulu yang mengerti dengan bahasa Arab, yang mengerti dengan usul fikih, mereka beranggapan itu adalah wajib karena tidak ada dalil yang memalingkannya. Entah ulama belakangan lebih pintar dari ulama yang sebelumnya, sehingga dia mengatakan bisa memalingkan apa yang perintah dari jenggot ini. Saya tidak tahu. Ya. Apalagi ulama yang kalau ketika kita ajak dia berbahasa Arab tidak mengerti, apakah itu yang lebih mengerti dengan dilalatul lafz bahasa Arab? Wallahu alam. Saya tidak paham juga. Kemudian, bolehkah kita merapikannya? Kalau seandainya dengan artian merapikan itu memotongnya selepas dari satu genggam, itu boleh. Nah, lepas dari sini. Tapi kalau di atas di sini, diambil segenggam, enggak. Ya. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar, oleh Abu Hurairah. Ada di antara ulama yang mengkaitkan dengan selama dia hanya tahalul dari umrah atau haji. Ada sebagian ulama yang mengatakannya tidak, selama ada bisa digenggam, lebihan dari genggamnya itu dipotong. Ada sebagian ulama mengatakan tidak diusit sama sekali. Biarkan saja panjang begitu, ya. Loh, kan tidak cantik. Ya, tidak cantik. Kalau menjadi cantik harus dicukur karena cantik itu untuk perempuan. Ya. Oh, kan tidak gagah. Ya, sebenarnya laki-laki yang berjenggot itulah yang gagah. Bukankah itu kurang memberikan keindahan? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Betul. Allah maha indah dan menyukai keindahan. Dan masalah jenggot, kita harus kembali kepada penilaian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, bahwa penilaian yang indah ini adalah berjenggot, bukan mencukur jenggot. Wallahu a'lam. Kadang-kadang muncul di pikiran kita ungkapan kufur, keraguan terhadap Allah. Apakah masih kita lakukan? Apakah mesti apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Yang pertama, innallaha tajawaza an ummati ma tahaddatsat bihi anfusuha ma tahaddatsat bihi nafsuha illa ma ta'mal aw tatakallam. Allah mengampuni, memaafkan, tidak menyiksa, ya, terhadap umatku apa yang ada berdetak di hatinya, pikiran, lintasan pikiran, selama dia tidak mengamalkan atau tidak melafazkan. Berdasarkan ini, maka sholat yang tidak melafazkan tidak sah. Kalau ada orang mengatakan,